harusnya engkau di sini. Coba untuk merayu aku, sudah jelas kau pacar temanku, jangan coba merayu aku. Coba lagi dan kau coba lagi, dan kau terus memaksa aku. Segala macam cara saja menggoda aku, selalu mencoba menaklukkan aku, menggoda merayu aku. Ku tak mengerti temanku, macammu selalu saja menggoda aku.